kesan. Anak gak benar, bapak kan yang ngasih pendidikan. Katanya Bhinneka Tunggal Ika, kok aturan keluarga masih berbau sara. Ngomong jangan kebarat-baratan.